بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما أما بعد فإن شاء الله melanjutkan pelajarannya pembahasan dari kitab Durus Ulughah Al-Arabiyah pada jilid yang keempat ya, Al-Juz'ur Rabi'u yakni sekarang pelajaran yang baru di sini Ad-Darsus Tsaminu. Ad-Darsus Tsaminu pelajaran yang ke-8. Ya, pada halaman 67 ya. Qala al-mudarrisu, ya, berkata sang guru, "Udkhul ya Zakaria." Masuklah wahai Zakaria. "Ta'akharta katsiran." Ya, "Ta'akharta katsiran." Engkau terlambat. "Ta'akharta," engkau terlambat. Kamu terlambat kasiran, ya, banyak. Ya, kamu banyak terlambat. Ya. Tidak hanya mungkin 1-2 menit, lebih dari itu. Banyak waktunya. Ya, kamu banyak terlambat. Malladhi akhoraka, apa yang membuatmu terlambat? Ya. Akhorak, ya, itu mengakhirkan. Artinya di sini membuatmu terakhir atau membuatmu terlambat. Apa yang membuatmu terlambat? Ya. Qala Zakaria, Zakaria berkata menjawab, "Kuntu mut'aban." Ya. Tadinya saya lelah, saya capek. Ya. Waktu sebelum ini, kuntu ya karena bersambung dengan dhamir ta ya. Karena ini madhi, artinya menunjukkan keadaan di waktu lampau sebelum ini diucapkan. Ya. Tadinya atau yang semacam itu ya. Jadi tadi saya capek, saya lelah. Fastalqaitu ala qafaya, lalu saya berbaring di atas punggung saya ya, atau kalau orang Indonesia mungkin mengatakan saya merebahkan badan saya ya, tidur-tiduran ya, artinya tidak berniat untuk tidur beneran, hanya sekedar apa tadi merebahkan badannya ya, berbaring di atas punggungnya ya. Artinya niatnya hanya sebentar, hanya sekedar melepas lelah itu aja. Ba'da sholati, setelah sholat. Likai astariha qalilan. Ya, supaya aku bisa beristirahat sebentar. Ya, likai astariha qalilan. Supaya untuk aku beristirahat sebentar sedikit. Faghulabani an-naumu. Faghulabani an-naumu. Lalu tidur itu mengalahkan aku. Ya, kalau diartikan harfiah ya, an-naumu ini fa'il, jadi tidur itu mengalahkan aku. Ini orang Arab mengungkapkan seperti ini. Ghalabani an-naumu. Ya. Kalau orang Indonesia mengatakan saya ketiduran. Ini ya, orang Indonesia mengatakan dengan ungkapan yang ya, biasa kita gunakan sebagai orang Indonesia apa? Saya ketiduran. Ya, tidak sengaja tertidur. Itu ya, tidak sengaja tidur ya. Saya tertidur atau saya ketiduran. Itu. Tapi orang Arab bagaimana mengungkapkannya? Seperti ini. Fa ghalabani an-naumu. Ya, tidur itu mengalahkan aku. Itu ya, jadi bedakan bagaimana orang Arab mengungkapkan suatu apa? Suatu maksud, suatu makna, dan bagaimana pula orang Indonesia mengungkapkan ini masing-masing sesuai dengan apa budayanya atau dengan kebiasaannya dalam pengucapan. Wama istaiqattu illa sa'ata tasi'ata, dan tidaklah aku bangun kecuali pada jam 9. Ya, jadi ketiduran sampai jam 9, ya, bangunnya sampai jam 9. Ya, mungkin saking lelahnya, saking capeknya tadi ya. Ini, tidak sengaja. Ya, ketiduran sampai jam 9. Aku tidaklah bangun. Wa mastayqattu Ya, wa mastayqadtu illa as-sa'ata at-tasi'ata. Ya, tidaklah aku bangun atau aku tidak bangun kecuali pada jam 9. Ya, 9 pagi ya. Berarti apa tadi? Ba'da sholat, setelah sholat. Ya, mungkin yang dimaksud di sini sholat subuh, sholat fajr. Ya, ini. Karena di sini waktunya pagi, ini di kelas. Jam 9, berarti jam 9 pagi. Ya. Bukan jam 9 malam, kalau kelas, pelajaran ya. Apa? Tidak mungkin ya. Di malam hari sampai jam 9 ya. Jadi di situ tadi sholat subuh ya, dari konteksnya ya bisa difahami seperti itu, karena di sini disebutkan jam 9 dan ini suasana di dalam kelas ya. Berikutnya fatawaddatu. Ya, fatawaddatu. Lalu aku berwudu. Watawajjahtu bisur'atin ila huna. Dan aku apa? Tawajjah, aku meng apa bergegas atau meng, apa, mengarahkan bisur atin segera dengan cepat ilahuna ke sini, ke kelas ini. Ini jadi fatawaddatu, aku berwudu. Watawajjahtu bisur'atin ila huna, dan aku pergi menuju. Tawajjah di sini maknanya menuju atau pergi. Ya, karena sesuai konteksnya ya. Aku pergi, aku menuju. Ya, bisur'atin secepatnya, dengan cepat atau secepatnya ila huna ke sini. Artinya kemana? Ke kelas ya, karena suasana dalam kelas. Jadi aku pergi secepatnya ke sini. Ya, bisur aden. Ya, kalau diterjemahkan harfiah dengan cepat. Tapi biasanya orang Indonesia mengatakan secepatnya. Jadi aku pergi secepatnya menuju ke sini. Aku pergi dengan cepat menuju ke sini. Ya mungkin bisa, tetapi apa yang lebih lazim apa secepatnya. Jadi aku pergi secepatnya menuju ke sini. Gitu ya. Lastahmamtu wala aftartu. La istahmamtu. Lastahmamtu, aku tidak mandi. Wala aftartu, dan aku tidak makan pagi. Aku tidak sarapan. Ya, tergesa-gesa karena waktunya sudah terlambat. Ya, langsung wudu, langsung menuju kelas. Mengikuti pelajaran. Ini. Qala al-mudarrisu. Alam yuqidka zumala'uka? Tidakkah yuqid membangunkan? Ya, membangunkan. Ya, tidakkah membangunkanmu zumala'uka, teman-temanmu? Ya, tidakkah teman-temanmu membangunkanmu? Apakah teman-temanmu tidak membangunkanmu? Qala Zakaria, inna zumala'i alladhina yaskununa ma'i zahabu kulluhum ila al-matari listiqbali ra'isihim. Inna zumala'i, sesungguhnya teman-teman saya, alladhina yaskununa ma'i, yang mereka tinggal bersama saya, ya, tinggal di asrama maksudnya, bersama saya. Zahabu kulluhum, ya, mereka pergi. Kulluhum, kullu di sini untuk apa? Untuk taukid, ya. Kulluhum, mereka semua pergi. Ilal matari, ke bandara. Listiqbali ra'isihim, untuk menjemput. Ya, istiqbal di sini menjemput, ya, menghadap atau menjemput atau menyambut, ya. Untuk menyambut ra'isihim, ketua mereka. Ya. Ketuanya datang di bandara, mereka semuanya datang untuk menyambut sang ketua. Jadi teman-temannya semuanya, zahabu kulluhum, semuanya tanpa kecuali. Di sini ditekankan, ditegaskan, ada taukid kullu, ya, zahabu kulluhum, ya, mereka semua pergi. Sehingga apa? tidak ada yang membangunkan dia karena semuanya pergi, teman-temannya semuanya pergi. Ini pergi ke bandara tadi ya. Ini qalal mudarrisu la ba'sa, ya tidak mengapa. Ya, la ba'sa, tidak mengapa. Iqra'il haditsa ya Marwan, bacalah hadis wahai Marwan, bacalah hadis ini wahai Marwan. Ya, di situ konteksnya al-mudarris sambil menunjuk pada sebuah hadis. Mungkin yang apa? Mungkin yang ada dalam kitab atau diktat atau apa? Modul atau yang semisalnya ya. Dalam buku yang dijadikan bahan pelajaran di situ atau mungkin yang ditulis di papan tulis atau yang semisalnya. Ya. Jadi bacalah hadis ini wahai Marwan. Atau bacalah hadisnya wahai Marwan. Qala Marwanu, Marwan berkata, ya, okay, membaca hadis yang ditunjuk oleh mudaris tersebut, an Abi Dzarrin, dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fima rawa anillahi tabaraka wa ta'ala, dari apa yang beliau riwayatkan. Ya, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan anillahi, dari Allah tabaraka wa ta'ala, yang maha memberikan barok, yang maha berkah, wa ta'ala, dan maha tinggi. Ya, jadi Nabi meriwayatkan dari Allah, artinya Allah memberikan wahyu kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Annahu qala, bahwasanya dia Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu az-zulma ala nafsi, sesungguhnya aku mengharamkan az-zulm, kezaliman, ala nafsi, pada diriku. Ya ibadi, inni haramtu az-zulma ala nafsi, wahai hamba-hambaku, sungguh, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku. Waj'altuhu bainakum muharrama, dan aku jadikan dia, yaitu az-zulm tersebut, kezaliman tersebut, bainakum, di antara kalian itu, muharrama, diharamkan. Dan aku menjadikan kezaliman itu diharamkan di antara kalian. Sesuatu yang haram di antara kalian. Fala tazolamu, maka janganlah kalian saling menzalimi. Fala tazolamu, janganlah kalian saling menzalimi. Ya ibadi, kullukum dhallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum dhallun, semua kalian itu sesat. Ya, kullukum dhallun, ini perkataan Allah Ta'ala ya, ya disampaikan oleh Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Kullukum dhallun, semua kalian itu sesat, tersesat. Illa man hadaituhu, kecuali orang yang aku beri petunjuk padanya. Illa man hadaituhu, kecuali orang yang aku beri tunjuk padanya. Fastahduni, fastahduni, maka mintalah petunjuk kepadaku. Ini Allah perintahkan kepada hamba-hambanya, mintalah petunjuk kepadaku, pada Allah. Ahdikum, ahdi kum, niscaya aku, yaitu Allah, akan menunjuki kalian. Ya, kita selalu meminta petunjuk pada Allah dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ya, selalu meminta petunjuk kepada Allah supaya Allah memberikan petunjuk hidayah pada kita semua. Ini ya. Kenapa? Ya kalau tidak maka termasuk ini kullukum dhallun. Ya ibadi, kullukum jai'un illa man ab'amtuhu fastab'imuni ud'imkum. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum jai'un, semua kalian itu jai'un, lapar, orang yang lapar, kalian semua itu lapar. Illa man ab'amtuhu, kecuali orang yang aku beri makan kepada dia. Ab'amtuhu, ya, aku beri makan padanya. Fastad'imuni, maka mintalah makan ya, padaku, kalian mintalah makan kepadaku. Minta makan kepadaku, kepada Allah. Ud'imkum, niscaya aku, yaitu Allah, akan memberikan makan kepada kalian. Ya. Berikutnya, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Ya, perkataan Allah ya, kata Allah Ta'ala, kullukum arin, ya, kullukum arin, semua kalian itu telanjang, ya, kalian semua itu telanjang, illa man kasautuhu, kecuali orang yang aku beri pakaian kepadanya, ya, illa man kasautuhu, kecuali orang yang aku beri pakaian kepadanya, fastaksuni aksukum, maka ya fastaksuni, maka mintalah pakaian kepadaku, ya kalian itu mintalah pakaian kepadaku, aksukum, niscaya aku akan memberikan pakaian kepada kalian, aku akan memakaikan pakaian kepada kalian. Ya, berikutnya, ya ibadi, innakum tukhti'una billaili wan nahari, sungguhnya kalian itu tukhti'una, kalian berbuat dosa, berbuat salah. Bilaili wan nahari, di malam hari dan di siang hari, di waktu malam dan siang. Ya, wa ana aghfiru lakum adz-dzunuba jami'a, dan aku Allah ya mengampuni untuk kalian dosa-dosa semuanya. Ya, Allah mengampuni untuk kalian dosa-dosa kalian semuanya. Fastaghfiruni aghfir lakum, maka mintalah ampun kepadaku. Ya, kalian mintalah ampun kepadaku, yaitu kepada Allah. Aghfir lakum, niscaya aku, yaitu Allah, akan mengampuni dosa-dosa kalian. Akan mengampuni kalian. Aghfir lakum, niscaya aku, yaitu Allah, mengampuni kalian. Ya. Rawahu Muslimun, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Yudhulu Abdul Maliki. Kemudian setelah sahabat tadi Marwan membaca hadis ini sampai itu, Abdul Malik masuk. Masuk mana? Ya masuk kelas. Nah, karena ini konteksnya dalam kelas ya. Jadi yudhulu Abdul Malik. Abdul Malik masuk, masuk ke kelas, ke ruang kelas ini. Kemudian ditegur oleh mudaris. Qala al-mudarisu, mudaris berkata, sang dosen, karena di sini tingkatnya jami'ah, setingkat jami'ah atau persiapan untuk jami'ah. Ya kalau di Indonesia apa? Yang di kampus, yang di universitas ya disebut dosen. Ya, kalau guru, kalau di Indonesia ya guru, yaitu untuk setingkat SD, SMP, sampai SMA. Itu disebut guru. Kalau yang di universitas atau yang di apa kampus ya disebut dosen. Umumnya ya. Ya, ini. Jadi qala al-mudarisu, berkata sang dosen, al-ana ta'ti. Al, ya dibaca panjang ya, ada mat ya, itu tanda mat. Al-ana, berarti apa asalnya? Ya, hamzah istifham, kemudian bersama dengan al-ana. Jadi hamzah masuk pada alif lam, menjadi panjang, mat. Al-ana. Jadi maknanya apa? Ya bertanya, istifham, apakah? Apakah sekarang ini? Al-ana, apakah sekarang ini? Ya. Jadi bukan sekedar artinya sekarang ini, seperti al-ana sekarang ini, bukan, tapi di sini ada hamzah istifham yang di apa? Dimasukkan ke alif lamnya atau digabungkan dengan alif lamnya menjadi al-ana. Alifnya pada alif lam ya, di lafzu minkum tidak dimasukkan ya, tetap seperti asalnya. Jadi hamzah bertemu alif lam menjadi mad panjang ya. Al ana ta'ti, apakah sekarang ini engkau datang, apakah sekarang ini engkau baru datang. Waqad intaha ad-darsu, waqad intaha ad-darsu au kada, dan sungguh pelajaran telah selesai. Intaha ad-darsu, pelajaran telah selesai. Au, kada, atau hampir. Baru sekarang ini engkau datang, padahal pelajaran sudah selesai atau hampir selesai. Qala Abdul Maliki, Abdul Malik berkata, Zahabtu ila mustawsafil jami'ati. Zahabtu ila mustawsafil jami'ati. Aku pergi ke klinik universitas, ya, mustawsaf kliniknya. Al-jami'ati universitas. Fahawwalani at-tabibu ila al-mustashfa al-ammi. Fahawwalani atau fahawwalani at-tabibu ila al-mustashfa al-ammi. Lalu sang dokter itu memindahkan atau mengarahkan ya atau memindahkan ilal mustashfal ammi ke rumah sakit umum. Ya, jadi dia sakit, terus periksa ke klinik di kampus, di universitas, lalu disuruh pindah, dirujuk ke orang Indonesia ya, di Indonesia dikatakan dia dirujuk ke rumah sakit umum. Ya mungkin supaya pelayanannya lebih memadai, ya, mungkin sakitnya agak berat atau bagaimana, seperti itu ya. Ini, jadi sang dokter kemudian memindahkan aku, artinya merujuk, dalam bahasa kita ya, merujuk ke rumah sakit umum. Ini. Qala al-mudarrisu, berkata sang dosen, la ba'sa 'alaika, tidak mengapa atasmu, ya, tidak mengapa bagimu. Tahurun insya'Allah. Ya. Semoga itu menjadi penyuci. Ya, tahur sebagai penyuci. Mensucikan dosa-dosa. Insya'Allah jika Allah menghendaki. Berikutnya. Asta'zantal mudira. Asta'zantal mudira. Apa ini? Ya, hamzahnya hamzah istifham. Kemudian dia masuk pada fi'il ista'zanta. Yang diawali dengan hamzah wasal. Ketika didahului hamzah istifham, hamzah wasalnya dihilangkan. Dalam penulisan, dalam ucapan jelas dihilangkan karena hamzahnya wasal. Juga dalam penulisan hamzahnya juga ikut dihilangkan. Jadi pada asta'dhanta hamzah di awal itu hamzah istifham. Ini bukan fi'il mudhari', bukan, ini fi'il madhi. Kemudian diawali oleh hamzah istifham. Jadi hamzah wasalnya itu dihilangkan dalam ucapan dan juga dihilangkan dalam penulisan. Karena didahului atau dimasuki oleh hamzah istifham. Sehingga maknanya ya bertanya, astadzanta, apakah ya, apakah engkau sudah minta izin pada mudir, pada ya kalau di jamiah bukan disebut kepala sekolah ya, kepala sekolah itu di sekolah, di SMP, di SMA, SMP ya pasti mudir diterjemahkan kepala sekolah. Tapi kalau di sini konteksnya jamiah, kalau di sini di apa? Ya mungkin dekan, ya, dekan atau direktur, kalau itu lembaga pendidikan itu biasanya disebut apa? Direktur, ya. Atau yang semisalnya, direktur atau dekan atau yang semisalnya, artinya pimpinan di lembaga pendidikan tersebut atau di fakultas tersebut, itu ya. Jadi menerjemahkan ya sesuaikan dengan konteksnya. Jangan terpaku pada satu terjemahan mudir itu diterjemahkan kepala sekolah. Saat terusnya seperti itu terus. Ya enggak cocok nantinya. Di sini mudir dalam konteks jamiah ya tidak cocok kalau diterjemahkan dengan kepala sekolah. Ya, enggak cocok, enggak sesuai ya. Kalau yang di jamiah ya tadi disebut dekan, atau kalau di situ lembaga pendidikan secara umum ya nanti disebut direktur atau yang semisalnya ya. Ini disesuaikan istilah yang digunakan di Indonesia sini apa? Ya, itu terjemahan mudir. Bahkan terjemah secara umum, secara keumuman ya, al-mudir itu ya direktur atau administrator, artinya dia pengurus yang mengurusi, admin, nah, itu admin Mudir itu admin. Ya, itu makna secara umum, secara asal. Itu ya. Jadi yang semacam ini perlu diketahui dan perlu diterapkan. Artinya, jangan selalu mudir dikatakan kepala sekolah. Jangan. Lihat dalam konteks apa, di mana, bagaimana, tempatnya, dan seterusnya. Itu ya. Jadi, dan kata-kata yang lain juga demikian. Seperti tadi al-mudarris. Kalau di sekolah ya disebut guru, mudarris. Kalau di universitas, di jamiah ya disebut dekan. Ya, seperti itu. Kembali ke sini. Kala Abdul Malik, Abdul Malik berkata, ma'am, ya, ista'zantuhu. Nah, di sini tidak ada hamzah istifham, maka ada hamzah wasalnya. Dan jadi kasrah, karena ini fi'il madhi. Ista'zantuhu. Aku sudah meminta izin kepadanya, kepada mudir, kepada dekan atau direktur. Ya, qabla dhahabi sebelum pergi ke rumah sakit umum. Fa'adina li, maka lalu beliau mengizinkan saya, memberi izin untuk saya. Kemudian yarimu jarasu, lonceng atau bel berbunyi, berdering. Saya khuzul mudarisu, lalu mudaris dekan ini keluar. Wayad ba'uhu hamidin, dan hamid mengikutinya. Lalu hamid mengikutinya. Wa yusiru ilaihi hadifa, dan dia yaitu Hamid, kalau arti secara makna apa, berbicara secara rahasia, membicarakan dengan rahasia, berbicara secara rahasia atau membicarakan sesuatu dengan rahasia, artinya bisik-bisik atau semisalnya ya. Ini yusiru merahasiakan, ilaihi kepadanya, kepada mudir. Jadi Hamid merahasiakan kepada mudir haditha, sebuah percakapan. Itu kalau diterjemahkan harfiah ya, Hamid merahasiakan kepada mudir sebuah percakapan. Ya, maksudnya apa? Hamid berbicara secara rahasia, dengan rahasia pada mudir. Qala Hamidun, ya fadilata syaikhi. Hamid berkata, ya fadilata syaikh, wahai syekh, wahai syekh yang mulia, uridu an atahaddatha ilaika fi mawdu'in, saya ingin berbicara kepada anda, fi mawdu'in, pada suatu permasalahan, ya, mawdu', satu permasalahan, satu apa, satu pembahasan. Ya, satu permasalahan gitu ya. Ini. Walakinnani astahyi, akan tetapi saya itu malu. Ya, astahyi, saya malu, merasa malu. Ya, uridu an atahaddatha ilaika fi mawdu'in walakinnani astahyi. Saya ingin berbicara, ya, bercakap-cakap pada anda pada suatu permasalahan, tetapi saya merasa malu. Qala al-mudarrisu, sang mudarris, sang dekan, alafumikum sang dekan, berkata, qul, katakanlah, wala tastahyi, dan jangan kamu malu, jangan kamu merasa malu. Perhatikan, yang sebelumnya itu, walakinnani astahyi, yakni dua ya, dibaca panjang, astahyi. Yang di akhir itu ya, yang awal kasrah kemudian ya, yang akhir ya, aslinya sukun tetapi aslinya bomah astahyiyu, tetapi bomahnya ditakdirkan karena sulit diucapkan menurut lidah Arab, astahyiyu, maka bomahnya ditakdirkan sehingga diucapkan astahyiyu. Ini kemudian pada ucapan mudarris wala tastahyi, huruf ya-nya yang di akhir hanya satu. Kalau yang tadi dua, yang ini hanya satu. Ya, ini apa? Ya, yang paling akhir tadi, yang aslinya bomas, itu dihilangkan. Kenapa? Karena ini dimasuki oleh la'an-nahiyah. Didahului atau dimasuki oleh la'an-nahiyah. La, at-tahdhi. La di sini la nahiyah, la yang bermakna larangan, melarang. La untuk melarang. Nah, dia amalannya apa? Menjazmkan fi'il mudhari' setelahnya. Ya. Yeah. Dan di sini tastahi, ini fi'il mudhari' majzum, ya, tanda jazmnya dengan menghilangkan huruf akhir. Jadi karena apa? Huruf akhirnya berupa huruf illah, yaitu iya. Itu tanda jazmnya dengan menghilangkan huruf akhir, yaitu huruf illah tersebut. Tadi menjadi la tastahi. La tastahi. Ini ya. Qala Hamidun ahtaju ila mablaghin minal mali. Saya membutuhkan sejumlah uang. Ini di, maknanya ya. Ahtaju, saya membutuhkan ila mablaghin, pada sejumlah minal mali berupa uang. Ya, min di sini min untuk lil bayan, ya, untuk menjelaskan, bukan untuk ibtida, bukan diartikan dari, tapi diartikan apa? Berupa. Saya membutuhkan sejumlah, ya, berupa uang. Atau saya membutuhkan sejumlah uang. Istaqrabtu min sumala'a li. Istaqrabtu, aku meminta pinjaman. Min sumala'a li, dari teman-temanku. Dari teman-teman milikku. Tadi antara teman-temanku. Ya, saya sudah meminta pinjaman dari teman-temanku. Teman-teman milikku. Ya. Falam yuqriduni. Lalu mereka tidak meminjamkan padaku. Mereka tidak meminjamkan aku. Atau mereka tidak meminjami. Ya. Ya. Mereka tidak meminjami aku. Beda ya, meminjamkan atau meminjami. Ya, kalau meminjamkan, misalkan meminjamkan uang. Ya. Kalau untuk akunya, meminjami aku. Ya, dalam bahasa Indonesia ya. Ini falam yuqribuni, mereka tidak meminjami aku. Fahal yumkinuni an aqdiru minka. Ya, fahal yumkinuni an aqdiru minka, maka apakah mungkin bagiku untuk meminjam anda, meminjam dari anda? Apakah mungkin, apakah bisa, ya, bagiku untuk meminjam dari anda? Apakah saya bisa meminjam dari anda? Qala al-mudarrisu, na'am, ya, insya Allah, bisa. Qala Hamidun, jazakallahu khaira. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Semoga Allah membalasmu berupa kebaikan. Sa'atika ba'da salatil ashri. Sa'atika ba'da salatil asri, insya Allah. Saya akan datang kepada anda. Saya akan mendatangi anda. Ba'da salatil asri. Setelah sholat asar, insyaAllah, jika Allah menghendaki. Qala al-mudarisu, berkata sang mudaris, sang dosen. Idhan antaziraka. Jika demikian, aku akan menunggumu. Ya. Qala Hamidun, antal ana fi baytikal jadidi. Anda sekarang ada di rumah anda yang baru. Alaysa kadzalika, bukankah demikian? Bala, ya memang demikian. Artinya mudaris di sini berada di rumahnya yang baru. Qala Hamidun, asa antakuna mustarihan fihi. Semoga anda merasa nyaman di rumah yang baru tersebut. Fihi, baitikal jadidi. Ya, berada di rumah, ya, mustarihan di sini nyaman, enak, nyaman gitu ya. Asa antakuna mustarihan fihi, semoga anda ya merasa nyaman, ya, berada dalam kenyamanan. Fihi, di dalamnya, artinya di atau padanya, pada rumah yang atau di rumah yang baru tersebut. Qalal mudarrisu, na'am, iya, alhamdulillahi, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, segala puji milik Allah Ta'ala. Ini itu hiwarnya, kemudian pertanyaan terkait dengan hiwar tersebut, tamarinu, latihan-latihan, awalan yang pertama, ajib anil as'ilatil atiyati, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Awalan yang pertama, mata istayqadha Zakaria minan naumi, kapan Zakaria bangun dari tidur? Mata istayqadha Zakaria minan naumi, jawabannya istayqadha fissa'atit tasi'ati. Istayqadha fissa'atit tasi'ati, dia bangun pada jam 9. Berikutnya, lima ta'akhara Abdul Maliki, kenapa Abdul Malik terlambat? Ta'akhara apa? Li'annahu zahaba ilal mustashfal ammi. Li'annahu zahaba ilal mustashfal ammi, karena dia pergi ke rumah sakit umum. Atau kalau mau dirinci, ya, ya'nahu zahaba ila mustawsafil jami'ati, summa zahaba ilal mustashfal ammi. Atau, fahawalahu at-tabibu ilal mustashfal ammi. Seperti itu. Ya, boleh. Berikutnya, salisan yang ketiga. Madha talaba hamidun minal mudarisi? Mada talaba hamidun minal mudarisi? Talaba apa? Apa yang Hamid minta dari mudaris? Hamid minta pinjaman. Jadi talaba hamidun an, ya, talaba an yaqtariza minal mudarisi. Talaba an yaqtariza minal mudarisi, dia minta untuk meminjam dari ayyaqtariza, ya, jadi meminjam, untuk meminta pinjaman dari mudarris. Ini itu, ya, jawabannya, ya. Berikutnya, pembahasan pada mudarris ini diantaranya dibahas pada tamrin yang kedua dan tamrin ketiga. Tsanian yang kedua, tamrin yang kedua, pembahasan di sini, min abwabil fi'l sulafiyil mazidi babu istaf'ala, di antara bab-bab fi'l sulafi mazid, bab istaf'ala. Jadi bab istaf'ala ini termasuk di antara bab-bab fi'l sulafi mazid. Zidat fi awalihi hamzatan wa sinan wa ta'un. Zidat fi awalihi, ditambahkan pada awalnya, dari asalnya, dari mujarotnya, fa'ala, fa'ain dan lam, kemudian ditambahkan padanya, yaitu fi awalihi, di awalnya, hamzatun, hamzah, wasinun dan sin, wata'un dan ta', jadi ditambahkan hamzah, sin dan ta', berapa huruf? 3 huruf, ya, jadi ditambahkan 3 huruf ini, hamzah, sin dan ta', di awalnya. Sehingga menjadi istaf'ala, yang semula fa'ala atau fa'in dan lam, ditambahkan 3 huruf ini, hamzah, sin dan ta', menjadi istaf'ala. Nahu contoh, istaqbala, istaghfara, istamarra. Dari qabila menjadi istaqbala. Dari ghafara menjadi istaghfara. Dari marra menjadi istamarra. Ini, ya. Istakhrid min ad-darsi al-af'al al-waridata fihi min hadzal babi, keluarkan, ya, dari dars fi'il-fi'il yang ada padanya yang termasuk dari bab ini, dari dars kemarin atau tadi, kita cari, ya, dari awal yang termasuk bab istaf'ala. Fastalqaitu, ya, kuntu mut'aban fastalqaitu, istalqa yang termasuk. Kemudian likai astariha, astariha juga termasuk. Nanti dibahas, ya, insyaAllah pada tamrin berikutnya. Astariha ini fi'il mudhari'nya. Maudhunya istarawaha, termasuk istaf'ala. Berikutnya, wa mastaiqadtu, istaiqadha. Ini juga termasuk. Terus, istahmamtu, istahamma. Ya, karena di situ bersama dengan ta, dhamir ta menjadi istahmamtu. Asalnya istahamma. Ini juga termasuk bab istaf'ala. Berikutnya, istiqbali ra'isihim. Istiqbal ini bentuk masdar, fi'ilnya istaqbala. Istaqbala termasuk. Kemudian pada hadis yang disebutkan tadi, ya, ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni istahdu. Asalnya istahda, istahda. Ini termasuk ya, istaf'ala. Kemudian fastal'imuni istab'ama. Asalnya istab'ama. Ini juga termasuk. Kemudian fastaksuni, ya, fastaksuni. Asalnya istaksa, ya, istaksa. Ini juga termasuk istaf'ala. Kemudian fastaghfiruni istaghfara. Ini juga termasuk dalam dari hadis tadi ya. Ini berikutnya, ila mustausafil jami'ati. Mustausaf ini asalnya atau fi'ilnya istausafa, juga termasuk. Ilal mustasyfal ami, mustasyfa ini isim makan ya. Dari fi'ilnya istasyfa, kalau diambil fi'ilnya ya, dikembalikan ke fi'ilnya, dia istashfa. Ini juga termasuk istaf'ala. Istadanta, istadana, ya, termasuk istaf'ala. Kemudian astahyi, walakinani astahyi. Ini fi'il mudhari', madhinya istahya, termasuk istahya. Kemudian istaqrabtu, istaqraba, istaqraba, ya, termasuk. Berikutnya, ya, mustarihan, ini isim fa'il, fi'ilnya istaroha, fi'ilnya istaroha, ini termasuk bab istaf'ala. Itu ya, beberapa contoh fi'il-fi'il ataupun mustaqatnya yang termasuk dari bab istaf'ala. Istakhrij minad darsi, istakhrij ini fi'il amr. Fi'il madhinya istakhraja, istakhraja. Ini juga termasuk bab istaf'ala. Ya, jadi lafaz ini yang sering digunakan sejak awal ya, dari jilid-jilid yang berikutnya. Istakhrij minad darsi sering kita jumpai ya dalam kitab durusul lughah ini. Istakhrij minad darsi. Ya, ini istakhrij, ini fi'il amr. Fi'il madhinya istakhraja. Ini termasuk bab istaf'ala. Ini. Berikutnya, salisan tamarin yang ketiga. Ta'amalil misala. Perhatikan contoh ini. Summahatil mudari'a. Kemudian datangkan mudari' wal amrah dan amr. Wal masdara dan masdara. Ya, summahatil mudari'a wal amrah wal masdara. Kemudian datanglah mudari', fi'il mudari', amr atau fi'il amr. Wal masdara dan masdara. Minal af'alil atiyati, dari fi'il-fi'il berikut ini. Ini beberapa contoh ya, perubahan pada bab istaf'ala dari madhi, mudhari', kemudian amr, dan juga bentuk masdar pada bab istaf'ala ini. Contoh istaqbala pada madhinya ya, istaqbala, kemudian mudhari'nya menjadi yastaqbilu. Jadi hamzah tambahan ini dihilangkan pada mudhari', yastaqbilu. Ya. Kemudian amrnya menjadi istaqbil. Ya, fi'il amr dibentuk dari fi'il mudhari' dengan menghilangkan huruf mudhari'ah dan sukun akhirnya kalau sebelumnya dhammah. Jadi yastaqbilu menjadi istaqbil. Ya. Kalau ketika huruf mudhari'ah dihilangkan, kemudian didapati awal fi'il itu sukun, maka ditambahkan hamzah amr. Hamzah wasal tambahan pada amr. Istaqbil. Ini mungkin satu pendapat demikian ya. Allahu a'lam. Ini. Kemudian masternya istiqbalun, ya. Istiqbalun. Ini. Kalau dibuat wazan, madhi, istaf'ala, istaf'ala, mudhari', yastaf'ilu, amrnya istaf'il. Kemudian masternya istif'alun. Contoh berikutnya, istaghfara, mudhari'nya yastaghfiru, amrnya istaghfir, istaghfir, dan masternya istighfarun, istighfar, ya, meminta ampun, istighfar itu bentuk master, ya, lafaz tersebut adalah bentuk master, jadi meminta ampun, ya, istighfar. Contoh yang berikutnya, ista'adda. Nah, di sini ain kalimah dan tam kalimah hurufnya sama, kemudian diidghamkan ista'adda. Seperti tadi istamarra, ya, ista'adda, istamarra, itu ya. Istahamma, dari hiwar tadi ya, istahamma. Ini bagaimana mudhari'nya menjadi yastahimmu atau yasta'idu, ya, ista'adda, yasta'iddu, yasta'iddu. Kemudian amrnya ista'idda, ista'idda. Ini jadi aslinya sukun, tapi karena bertemu dua huruf yang sukun, yaitu pada tasjid, ya, kalau dua-duanya disukun maka tidak bisa, maka sukun yang akhir itu diganti fathah supaya tidak bertemu dua huruf yang sukun. Ista'idda. Ini. Kemudian masternya isti'dadun. Isti'dadun. Pada master, huruf yang sama itu terpisah, terurai kembali karena ada tambahan alif pada master sebelum lam kalimah, atau di antara ain kalimah dan lam kalimah ada tambahan alif pada bentuk master sehingga huruf yang sama itu terpisah, terurai kembali. Jadi masternya isti'dadun. Gitu ya. Ini. Kemudian berikutnya madhinya istalqa. Istalqa. Apa di sini? Ya, diakhiri huruf illah lam kalimah atau huruf akhirnya berubah huruf illah. Istalqa. Alif huruf ilahnya pada madhi dibentuk mubarak menjadi yastalqi. Alifnya berubah menjadi ya, yastalqi, karena huruf sebelumnya berharakat kasrah, yastalqi. Jadi huruf ilahnya menyesuaikan dengan kasrah, yaitu ya. Ini. Kemudian amrnya menjadi istalqi, ya, istalqi. Jadi ya yang akhir itu dihilangkan pada bentuk amr. Jadi huruf ilah yang di akhir, huruf ya, pada mubarak itu, ketika dibentuk amr, ya tersebut itu dihilangkan. Jadi istalqi. Ya, tanpa ya, ya. Kemudian masternya, istalqa menjadi istilqa'un. Istilqa'un. Huruf ilah yang akhir itu berubah, diubah menjadi hamzah. Asalnya, ya asalnya ya. Istilqayun, ya, seperti itu. Kemudian ya-nya atau huruf ilah yang akhir, ya kalau aslinya ya, ya dia ya, istilqayun. Seandainya itu aslinya waw, ya waw. Asalnya istilqawun, seandainya itu waw. Nanti bisa dilihat pada kamus, ya, aslinya ya atau waw. Yang jelas huruf ilah istilqayun atau istilqawun. Ya, coba nanti dicek di kamus. Nah, ketika di atau ketika pada master itu huruf ilah yang akhir tersebut diganti dengan hamzah sehingga menjadi istilqaun. Itu ya. Berikutnya istaraha, mudhari'nya yastarihu. Jadi huruf ilah pada ain kalimah istaraha. Alif pada mubarak, pada madhi istaraha, pada mubarak alifnya berubah menjadi ya, yastarihu. Ya, kemudian amrnya menjadi istarih, istarih, Ya pada ain kalimah dihilangkan. Kenapa? Karena bertemu dua huruf yang sukun. Asalnya istarih. Ya-nya sukun, kemudian huruf akhir juga sukun. Huruf ha juga sukun. Yas istarih. Ya, bertemu dua huruf yang sukun. Maka ini dihindari. Bagaimana? Ya, karena huruf pertama yang sukun itu huruf illah, yaitu ya istarih. Maka ya itu dihilangkan. Ya, sehingga sukunnya juga ikut hilang kan, sehingga tidak bertemu dua huruf yang sukun, ya, sehingga menjadi istarih, ya istarih. Jadi dihilangkannya ya di situ karena bertemu dua huruf yang sukun, bukan karena bentuk amr, bukan karena itu bentuk fi'il amr, bukan. Ya, jadi perhatikan, ya. Apa yang menyebabkan dia dihilangkan itu apa? Apakah karena bentuk amr, bentuk fil amr, ataukah karena yang lainnya? Jadi dihilangkannya huruf ya di situ pada ain kalimah, pada istarih, itu karena bertemu dua huruf yang sukun, bukan karena bentuk fil amr. Buktinya? Apa yang menunjukkan hal itu? Buktinya, ketika dia bersama dengan waw jama'ah, ketika bersama dengan waw jama'ah, bagaimana? Istarihu. Menjadi istarihu. Ya-nya pada ain kalimah tetap ada. Tidak dihilangkan. Itu bentuk amr ya. Istarihu. Ini fil amr untuk jama' bersama dengan waw jama'ah. Ya-nya ada, tidak dihilangkan. Kenapa? Karena tidak bertemu dua huruf yang sukun. Ha, huruf ha setelah ya tersebut itu berharokat. Karena dia bersambung dengan waw jama'ah. Istarihu. Ya, ha-nya kan berharokat. Ha-nya dhammah. Hu. Sehingga apa? Tidak bertemu dua huruf yang sukun. Karena tidak bertemu dua huruf yang sukun, maka ya-nya tidak hilang. Ya, itu bentuk amr, tetapi tidak bertemu dua huruf yang sukun, maka huruf ilahnya tidak hilang. Kalau yang tadi, yang untuk mufrad, istarih, haknya kan sukun. Aslinya ya juga sukun. Istarih, ya sukun, hak sukun. Bertemu dua huruf yang sukun. Itu ya. Jadi ketika ada satu huruf dihilangkan seperti itu, atau mungkin nanti diganti dengan huruf ilah yang lain, ya, ataupun yang lainnya lagi, ya, perubahan-perubahan semacam itu, perhatikan apa yang menyebabkan dia berubah. Apakah karena bentuknya, ataukah karena bertemu dua huruf yang sukun, ataukah karena ada hal-hal yang lainnya. Artinya apa? Ketika itu tidak dijumpai, atau ketika sebab-sebab itu tidak ada, tidak terwujud, maka ya hurufnya tidak dihilangkan atau hurufnya tidak berubah, tetap sebagaimana asalnya tadi, istarih untuk mufrad, untuk jamak ya-nya tidak hilang, istarihu. Ya, karena apa? Tidak bertemu dua huruf yang sukun. Ya, jadi perhatikan semacam itu. Jadi tidak serta-merta nanti ya-nya mesti hilang. Tidak. Karena hilangnya bukan karena amr. Bukan karena bentuk amr. Ya. Hilangnya ya di situ bukan karena itu fi'il amr. Bukan. Tetapi karena bertemunya dua huruf yang sukun. Itu ya. Hal-hal semacam itu perhatikan. Ketahui. Kenali. Apa sebabnya. Kalau sebab itu ada, berarti terjadi perubahan, terjadi penghilangan huruf. Tetapi kalau sebabnya tidak ada, berarti tidak terjadi perubahan, tidak terjadi penghilangan huruf semacam itu. Ya. Kemudian masternya istirahatun, ini ada penambahan tak ta'nis atau tak marbutoh di akhir master ini, istirahatun ya. Ada pembahasannya, insya Allah mungkin di ilmu sharaf nanti bisa dibahas ya. Baik. Berikutnya istaqala, yastaqilu is apa istaqala yastaqilu istaqil istiqalatun istiqalatun itu ya istaqala yastaqilu istaqil istiqalatun seperti itu. Berikutnya istafada yastafidu yastafidu istafid ya istafid kemudian istifadatun istifadatun istifadah ya memberi atau mengambil faedah ya ini itu ya contoh-contoh perubahan fi'il bab istaf'ala dari maudhi mudhari kemudian amr dan juga bentuk master pada fi'il ini seperti itu. Jadi kalau dibuat wazan apa istaf'ala istaf'ala yastaf'ilu istaf'il istif'alun itu ya istaf'ala yastaf'ilu istaf'il istif'alun ini wazannya pada bab istaf'ala ini. Dan perhatikan tadi ketika ada huruf ilah, ada huruf ilah, ya ada perubahan, ada penghilangan, perhatikan tadi ya. Kemudian satu tamrin lagi ya terkait ini pada tamrin berikutnya, rabi'an yang keempat, ayin fil amsilatil atiyati baba istaf'ala bimustaqatihi. Tentukan pada contoh-contoh berikut ini, ayin fil amsilatil atiyati. Tentukan pada contoh-contoh berikut ini baba istaf'ala bab istaf'ala bi mustaqatihi dengan mustaqatnya ya, perubahan-perubahan bentuknya ya, awalan yang pertama astahimmu bil ma'il baridi saya mandi saya biasanya mandi dengan air dingin astahimmu ini fi'il mudhari' untuk mutakallim huruf mudhari'ah dengan hamzah astahimmu madinya istahamma yastahimmu untuk mutakalim astahimmu. Sanian yang kedua istajartu hadhihi syaqqata istajartu hadhihi syaqqata bi khamsata asyara alfarialin ya aku menyewa apartemen ini istajartu hadhihi syaqqata aku menyewa apartemen ini bi khamsata asyara alfarialin dengan 15 ribu rial. Istajartu. Ini fi'il madhi. Istajara. Bersambung dengan lomir ta' sebagai fa'il. Salisan yang ketiga. Yastamiru limtihanu. Yastamiru limtihanu. Aksara min yaumaini. Ya, ujian itu berlangsung lebih dari dua hari. Ujian itu berlangsung lebih dari dua hari ya. Yastamiru. Ini fi'il madhari. Maudhinya istamarra. Rabi'an yang keempat, ista'iddu lilimtihani fa innahu qaribun jiddan. Ista'iddu lilimtihani fa innahu qaribun jiddan. Ya, persiapkanlah oleh kalian. Ista'adda ya, bersiap-siap ya. Jadi bersiap-siaplah atau persiapkanlah oleh kalian. Lilimtihani untuk ujian. Fa innahu qaribun jiddan. Karena sungguh dia itu sudah dekat sekali. Fa innahu qaribun jiddan. Sungguh dia itu dekat sekali, sangat dekat. Ujiannya sangat dekat sekali. Ya, ini istaiddu ini fi'il amr untuk jamak ya. Dia bersambung dengan waw jamaah. Istaiddu. Wawnya waw jamaah yang dhamir waw untuk jamak. Ini fi'il amr. Mabinya ista'adda. Mudhari'nya yasta'iddu. Ini amarnya untuk mufrad istaidda istaidda kemudian untuk jamak istaiddu ya. Khamisan yang kelima istaslamal mujrimu lisyurtati istaslamal mujrimu lisyurtati jadi al mujrim apa di sini ya al mujrim itu bisa diartikan orang yang berbuat dosa orang yang berbuat salah atau dalam konteks ini apa? Ya apa penjahat atau pelaku kriminal gitu ya. Kenapa? Karena terkait dengan syurtah. Nah, syurtah itu polisi. Ya, kalau diartikan al-mujrim diartikan sebagai orang yang berbuat dosa, ya mungkin memang benar dia berbuat kriminal itu dosa benar, tapi kalau orang berdosa ya dia mestinya bertobat kepada Allah, bukan menyerahkan diri pada polisi, gitu ya. Jadi al-mujrim di sini apa? Ya mungkin diartikan penjahat atau pelaku kriminal atau yang semacam itu, karena terkait dengan syurpah, dengan polisi. Ya. Jangan diartikan orang yang berdosa itu istaslama. Istaslama ini menyerahkan diri. Jadi kalau diartikan orang yang berdosa itu menyerahkan diri kepada polisi, ya nggak pas dari sisi pemilihan kata ya. Dari sisi pemilihan kata kurang pas. Walaupun secara hakikat juga tidak salah, tapi pemilihan katanya dalam bahasa Indonesia tidak pas. Ya tadi, penjahat atau pelaku kriminal atau yang semacam itu ya. Jadi penjahat itu menyerahkan diri pada polisi. Kalau misalkan al-mujrim itu dikaitkan dengan Allah atau dengan syariat ya, itu al-mujrim itu ya tadi orang yang berdosa, pelaku dosa itu ya, orang yang berbuat dosa itu al-mujrim. Ya, jadi mengartikan, memaknai satu kata, satu lafal itu perhatikan. Ketika sudah masuk dalam kalimat, ya, tersusun dengan kata-kata yang lain dalam satu kalimat, ya, lihat konteksnya. Ini terkait dengan apa, dengan siapa, bagaimana, dan seterusnya. Ya. Jadi tidak terpaku hanya satu kata, hanya terjemah satu kata. Ya, seperti tadi al-mudarisu atau al-mudiru atau yang semacamnya. Ya. Ini istaslama ya, menyerahkan diri, ini fi'il madhi. Berikutnya hadisan yang ke-6, yustahabbu al-ghuslu lil ihrami. Yustahabbu al-ghuslu lil ihrami, ya disukai mandi untuk ihram. Yustahabbu, ini fi'il mudhari mabni lil majhul, bentuk untuk yang majhul. Madhinya untuk yang maklum, istahabba mudharinya yastahibbu. Istahabba yastahibbu, ini bentuk untuk yang maklum, madhi mudhari. Istahabba yastahibbu. Kemudian bentuk untuk yang majhul ya, mabni lil majhul ya, bentuk untuk yang majhul apa, ustuhibba yustahabbu. Ini ustuhibba yustahabbu. Ini berikutnya sabian yang ketujuh, la yajuzu al-isti'anatu bi ghairillahi. La yajuzu al-isti'anatu bi ghairillahi, tidak boleh isti'anah meminta pertolongan bi ghairillahi pada selain Allah atau dengan selain Allah, tidak boleh meminta pertolongan dengan selain Allah. Isti'anah ini masdar ya, masdar fi'ilnya ista'ana yasta'inu, ista'ana yasta'inu ya, seperti dalam ayat di surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Itu ya, nasta'inu itu untuk mutakallim ma'a ghairihi, huruf mudhara dengan nun. Ini asalnya dengan ya, yasta'inu untuk ghaib. Itu. Berikutnya saminan yang ke-8, ana musta'iddun lis-safari. Aku bersiap-siap untuk safar. Musta'iddun ya, ini bentuk isim fa'il. Ya, isim fa'il ya, dari maudhinya ista'adda, mudhari'nya yasta'iddu. Isim fa'il dibentuk dari fi'il mudhari' yasta'iddu, mengganti huruf mudhari'ah dengan mim yang dhammah, kemudian huruf sebelum akhir itu dikasrah, yasta'iddu menjadi musta'iddun. Ini ya kaidahnya seperti yang dulu ya, pembentukan isim fa'il seperti yang dulu disampaikan ya, pada awal-awal untuk fi'il selain sulasi mujarrad. Berikutnya saminan yang ke-8, tasi yang ke-9, arjulaka mustaqbalan zahiran. Arjulaka mustaqbalan zahiran, aku mengharapkan untukmu mustaqbalan zahiran ya, diterima dengan cemerlang. Ya, mustaqbalan ya, diterima zahiran yang cemerlang atau penerimaan atau penerimaan yang cemerlang, yang terang gitu ya. Mustaqbalan, ya, mustaqbalan ini isim maf'ul. Ya, mustaqbalan ini isim maf'ul. Dari istaqbala yastaqbilu, isim maf'ulnya mustaqbalan. Jadi diterima atau disambut atau dihadapi atau yang semacam itu ya. Diterima atau disambut atau yang semacam itu. Ini isim maf'ulnya ya. Jadi aku berharap engkau diterima atau disambut ya. Di apa? Ya semacam itu ya, diterima, disambut atau yang semacamnya, zahiran dengan cemerlang, dengan meriah atau yang semacam itu. Allahu a'lam. Secara makna ya, secara makna mungkin semacam itu. Kalau zahir secara lafaz terang atau bersinar atau yang semacam itu. Nanti bisa dicek di kamusnya. Berikutnya ayat yang ke-10 wa fit tanzili dalam Al-Qur'an wa in qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami katakan kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Fasajadu, maka mereka, para malaikat sujud. Illa iblis, kecuali iblis. Iblis tidak mau sujud. Aba, dianggan. Ya, menolak. Enggan. Ya. Wastakbara, dan sombong. Angkuh. Wakana minal kafirin, dan dia, iblis itu termasuk dari golongan yang kufur. Ini yang termasuk bab istaf'ala, istakbar ya, istakbar ini yang termasuk bab istaf'ala di sini. Ini bentuk fi'il madhi. Ini ya, sampai di sini pembahasan terkait bab istaf'ala pada pelajaran ini sampai pada tamrin yang ke-4. Untuk tamrin yang berikutnya, pembahasan di luar itu atau sudah beralih ke bab yang lain ya untuk tamrin yang berikutnya. Jadi untuk pembahasan terkait bab istaf'ala pada pelajaran ini hanya sampai pada tamrin yang ke-4 ini. Walhamdulillah selesai. Untuk pertemuan kali ini, kesempatan kali ini sampai ini dulu. Alafu minkum untuk kekurangannya. Selebihnya semata-mata atas karunia Allah Ta'ala dan pertolongannya. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.